Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran mazidah amma ba'du. Ikhwani fiddin, pada pertemuan malam keempat dari pembacaan hadis atau salah satu hadis yang panjang dari Sahih Bukhari, tepatnya pada Kitabul Maghazi, kitab peperangan dari bab Hadithul Ifk, yakni tentang penyebaran berita kedustaan, kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha yang dituding dengan tuduhan palsu, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya dengan membersihkan nama dari tuduhan palsu tersebut. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita baca bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengakui di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau yakni meminta, kalau seandainya betul apa yang mereka tuduhkan tersebut, akuilah kesalahanmu dan bertobat kepada Allah. Allah mengampuni hambanya yang bertobat dan kembali padanya. Dan Aisyah radhiyallahu anha memberikan jawaban bahwasanya, seandainya aku mengakui perbuatan tersebut, niscaya kalian akan mempercayai. Namun seandainya aku membersihkan diriku dari tuduhan tersebut, dan Allah lah lebih tahu akan hal tersebut, belum tentu kalian mau mempercayainya. Kemudian yang diberikan jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta agar dia bertobat, serta beberapa orang yang ikut hadir dalam ruangan tersebut, seperti apa yang diberikan jawaban oleh Nabi Ya'qub alaihi salam, fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Kita akan kembali mengulangi ucapan Aisyah radhiyallahu anha terakhir sebelum kita lanjutkan kelanjutan dari kisah hadis ini. Dari ucapan dia, wallahu ya'lamu anni hina idin bari'atun, dan Allah mengetahui bahwa sungguh aku ketika itu tidak melakukan perbuatan tersebut. Diriku bersih dari tuduhan tersebut. Wa anna Allaha mubarri'i bi bara'ati, dan Allah, dan sungguh Allah akan membersihkan tuduhanku. Walakin wallahi ma kuntu adunnu anna Allaha munzilun fi sya'ni wahyan yutla. La sya'ni fi nafsi kana ahqar min ayatakallamallahu fiya bi amrin. Akan tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa Allah akan menurunkan berupa wahyu yang dibaca akan urusanku, akan perkaraku. Perkaraku terhadap diriku, artinya dia mengatakan bahwasanya diriku lebih rendah daripada Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang urusanku. Yang diinginkan adalah Allah turunkan pembebasan akan tuduhan tersebut kepada dirinya, namun bukan dengan cara wahyu yang dibaca di dalam Al-Quran. Dia mengatakan bahwasanya diriku tidak pantas, artinya dia merendahkan dirinya. Orang-orang soleh. Dia katakan setelahnya, walakin kuntu arju ayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'ya yubarri'uni Allahu biha. Yang aku inginkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam tidur beliau mimpi yang mana Allah membersihkan tuduhan tersebut dari diriku. Wa illa, yang turun adalah ayat Al-Qur'an. Di sini titik yang kita akhiri pada pertemuan malam sebelumnya, kita akan lanjutkan kata Aisyah berikutnya, marama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisah wala kharaja ahadun min ahli albayt hatta unzila alai fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu minal barha hatta innahu la yatahaddaru minhu minal araq mithlul juman wa huwa fi yawmin syatin min siqalil qawli alladhi unzila alayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berpindah dari tempat beliau. Demikian juga tak seorang pun yang berada di ruangan tersebut yang berpindah dari tempat mereka. Jadi Aisyah pertama sebagai perawi hadis yang menceritakan tentang kisah ini. Ikut hadir dalamnya juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak Aisyah untuk bertobat ketika betul dia terjerumus ke dalam satu dosa. Ikut hadir dalam majelis tersebut juga adalah yakni tuan rumah, karena ini adalah rumah Abu Bakar dan istrinya. Dan juga seorang wanita Ansoriyah yang datang untuk menjenguk Aisyah di sakitnya sekaligus tasliyah. Nah, meringankan beban yang sedang dia pikul. Belum ada yang keluar seorang pun dari tempat tinggal mereka, artinya dari tempat mereka sebelumnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu merasakan beratnya karena datang kepada beliau wahyu. Akhirnya mengucur keringat dari beliau seperti keringat sebesar butiran-butiran berlian. Padahal ketika itu adalah musim dingin yang sangat, musim dingin sangat sulit untuk mengeluarkan keringat. Namun saking beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang berat. Nah, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sungguh kami akan menurunkan kepada engkau ucapan yang berat. Berat dipikul. Nah, dalam menerima wahyu bukan gampang. Bahkan sebagian sahabat menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah menerima wahyu, yang tadinya paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas paha salah seorang dari sahabat. Biasa paha seseorang. Namun ketika wahyu turun kepada beliau, berubah paha tersebut menjadi berat yang dirasakan oleh naam sahabat yang berada di sebelah beliau, yang pahanya berada di paha naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang juga ketika beliau menerima wahyu dalam keadaan beliau berada di atas kendaraan, tiba-tiba kendaraan tersebut tersungkur duduk karena berubah bobot berat badan beliau dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Ucapan berat. Sebagai teguran kepada kita semua bahwasanya barakallahu fikum jami'an, seorang ingin menuntut ilmu, nah butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima wahyu dari Allah, butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Seketika itu juga turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dari berita dari Aisyah sempat terhenti selama sebulan penuh semenjak fitnah ini, tuduhan ini merebak. Qalat, kata Aisyah, fasurriya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terlihat gembira dalam keadaan beliau tertawa. Kabar gembira yang selama ini subhanallah selama sebulan penuh. Nah, namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kali ini beliau terlihat tertawa gembira. Fakanat awwala kalimatin takallama biha an qala ya Aisyah, amma Allahu faqad barra'aki. Kalimat yang paling pertama beliau ucapkan adalah, wahai Aisyah, sungguh Allah telah membersihkan nama engkau, membersihkan kehormatan engkau, membersihkan engkau dari tuduhan dusta tersebut. Nah, dan ini berita gembira kepada Aisyah. Dan hadis ini dengan begitu panjangnya telah kita baca selama 3 malam sebelumnya. Ini hari keempat, malam keempat. 6. Kandungan utama dari hadis ini menerangkan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Dari pujian beberapa orang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta 6 musyawarah tentang Aisyah, beberapa orang memuji bahwasanya aku tidak mengetahui dari keluarga engkau wahai Rasulullah kecuali kebaikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Demikian barakallahu fikum jami'an. Seseorang ingin terangkat derajatnya bukan dengan serta-merta langsung Allah angkat, tapi terkadang dengan ujian. Ujian tersebut justru naam terkadang berat. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna atnam asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Nah, para nabi yang kita ketahui bahwasanya ujian mereka berat. Demikian juga orang yang ingin nam meniti jejaknya para nabi juga mendapatkan ujian yang sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salaba shuddida ilai wa in kana fi dinihi rakhawa khuffifa fi. Apabila agama seseorang tersebut kokoh, kuat, berat, niscaya ujiannya pun berat. Namun apabila agama seseorang tersebut ringan, rendah, juga ujiannya tersebut rendah dan ringan. Ini kalimat yang paling pertama terucap dari lisan beliau. Wahai Aisyah, sungguh Allah telah membersihkan nama engkau. Qalat, kata Aisyah, faqultu li ummi, aku pun katakan kepada ibuku, kumi ilai. Tep, sebentar. Faqalat li ummi, ibuku berkata kepadaku. Jadi ini kata ibunya Aisyah kepada dia. Bangkit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari ibundanya bahwa ini adalah kabar gembira, terima dari beliau. Fakultu, kata Aisyah, aku katakan, wallahi la akumu ilahi fa inni la ahmadu illallah azza wa jal. Demi Allah, aku tidak akan bangkit kepada beliau. Dan sungguh aku tidak memuji kecuali Allah azza wa jal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dari potongan ucapan Aisyah radhiyallahu anha di sini, boleh terangkan bahwasanya menunjukkan tentang nam tingginya keimanan Aisyah radhiyallahu anha serta tawakalnya dia hanya kepada Allah. Dengan ucapan dia bahwasanya ketika ibundanya memerintahkan, wahai Aisyah, bangkit pergi menuju kepada suamimu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya, demi Allah, aku tidak akan bangkit kepada beliau. Aku tidak memuji kecuali Allah subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengampuni aku, bukan juga beliau yang menyiksa aku, tapi Allah tabaraka wa taala yang akan menyiksa aku ketika aku melakukan kesalahan, serta Allah juga yang membersihkan namaku, dan itu terbukti. Ini menunjukkan tentang kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya dia bersandar hanya kepada Allah. Fa inni la ahmadu illallah azza wa jal. Aku tidak memuji kecuali Allah. Dan ucapan ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Karena ucapan ini adalah ucapan yang benar. Wa anzalallahu ta'ala, kata Aisyah, akhirnya Allah pun turunkan ayat, innal ladina ja'u bil ifki, asyral ayat, 10 ayat, yakni dari surat An-Nur. Kita akan baca ayat tersebut, karena penting agar kita pun mengetahui bahwa ayat apa yang membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha dari dalam Al-Quranul Karim. Kata Aisyah, 10 ayat dari surat An-Nur, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum, likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm, walladhi tawalla kibrahu minhum, lahu adabun adhim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita dusta, berita dusta tentang perselingkuhan Aisyah. Dusta. Allah mengatakan demikian. Mereka adalah sekelompok kecil, bagian daripada kalian. Bagian daripada kalian karena telah terdahulu bahwasanya ada orang-orang soleh yang juga ikut termakan dengan fitnah ini. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian menganggap itu adalah kejelekan bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Bahkan itu adalah kebaikan bagi kalian. Kebaikan, artinya hikmah di balik ujian tersebut yang dipetik. Kebaikan bagi Aisyah, kebaikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai ujian kepada beliau, kebaikan kepada kaum muslimin. Karena tentunya di balik ujian ada hikmah. Yang sempat terjatuh hendaknya tidak terjatuh kali berikutnya. Yang selamat walhamdulillah berarti kokoh dalam menghadapi ujian tersebut. Bal huwa khairul lakum, kata Allah. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, masing-masing dari mereka perseorangan di antara mereka akan memikul dosa yang dia perbuat. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun alim, serta orang yang memulai terbesar dari fitnah tersebut yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lahu adabun adim, bagi dia siksa yang pedih. Bagi dia siksa yang pedih. Berdasarkan ayat ini, karena datang dari potongan awal surat An-Nur menyinggung kepada kita bahwa ketika menuduh seorang berzina, disyaratkan bahwasanya saksi yang terpenuhi harusnya 4 saksi. Akan datang juga nanti setelah ini. Ketika tidak terpenuhi 4 saksi tersebut, justru orang yang menuduh dialah yang dicambuk. Kalau terpenuhi 4 saksi, dan orang yang tertuduh pun mengakui, akhirnya kalau sudah muhsan, menikah, jadi raja. Kalau dari kalangan bujang atau lajang, dia dicambuk. Tapi pertanyaannya, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak sampai 4 orang saksi? Tuduhan tersebut tidak terpenuhi kriteria, tidak terpenuhi 4 saksi. Kenapa dia tidak dicambuk? Padahal Al-Quran Al-Karim sendiri mengatakan di awal surat An-Nur bahwasanya orang yang menuduh dan dia tidak memiliki saksi sampai jumlah 4 orang akan dicambuk. Karena Imam Nawawi memberikan jawaban bahwasanya tanpa perlu dicambuk, Allah sendiri yang mengancam bahwasanya lahu adabun adzim, bagi dia siksa yang pedih, yakni di alam akhirat. Karena kecambukan tersebut, barakallahu fikum jami'an, terkadang sebagai teguran dari Allah, mungkin saja orang tersebut bisa kembali kepada kebenaran. Wa illa orang ini, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, alladzi tawalla kibrah, terancam dengan neraka. Lanjut ayatnya, laula isamitumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Jikalau saja ketika mereka mendengar berita dusta tersebut, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin mukminah perempuan berprasangka baik, dan niscaya saja mereka mengatakan ini adalah berita dusta yang besar. Kalau seandainya demikian, Allah menganjurkan kalau mendengar berita tentang seorang mukmin, apalagi tidak ada bukti, tidak ada saksi, hendaknya seperti inilah sikap yang mereka ambil. Hada ifkun mubin. Artinya ini teguran dari Allah. Kalaupun seandainya terulang kembali seperti itu, seperti inilah sikap seorang mukmin dan mukminah, berprasangka baik dulu kepada saudaranya, apalagi tidak ada saksi, tidak ada bukti. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Ini teguran berikutnya. Seandainya saja mereka yang menuduh tersebut mendatangkan 4 orang saksi, fa id lam ya'tu bi syuhada, seandainya mereka tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi, fa ulaika indallahi humul kadibun. Maka mereka itulah orang-orang yang di sisi Allah adalah pendusta. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak sanggup untuk mendatangkan 4 orang saksi, berarti dia pendusta berdasarkan ayat ini. Walau lafadzullahi alaikum warahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adabun adzim. Seandainya bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan sekaligus rahmatnya di dunia dan di akhirat, niscaya akan tersentuh kepada kalian dari apa yang kalian telah ucapkan dengan lisan-lisan kalian siksaan yang pedih. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Ketika kalian menerima berita dari mulut ke mulut, lalu kalian menyebarkan, baru sekedar dapat, tidak ada saksi, tidak ada bukti, kemudian kalian menyebarkan sesuatu yang kalian tidak memiliki hujjah, tidak memiliki ilmu padanya. Watahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim, dan kalian menyangka ini adalah perkara yang sepele, dan sungguh ini adalah perkara yang besar di sisi Allah. Kehormatan seorang mukmin tidak boleh untuk barakallahu fikum jami'an dilecehkan. Apalagi tanpa saksi, tanpa bukti, tidak semudah itu untuk disebarkan. Watahsabunahu hayyinan, kalian menyangka ini adalah perbuatan yang ringan, perbuatan yang sepele, sedangkan ini adalah besar di hadapan Allah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya harga diri seorang mukmin dan mukminah besar, hendaknya dijaga. Jangan dilecehkan nama baiknya. Walaula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Seandainya saja awal kali kalian mendengar berita tersebut tanpa saksi, tanpa bukti, kemudian kalian mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak pantas bagi kita untuk mengucapkan ucapan tersebut, menyebar berita dusta. Kata Allah, ma yakunu lana, tidak pantas. Hendaknya mengatakan subhanaka hadza buhtanun 'adzim, maha suci Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Artinya teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ayat ini turun kepada mereka di kalangan para sahabat, sekaligus kepada kita yang mengambil Al-Qur'an sebagai pedoman. Ya'idukumullahu an ta'udu limitslihi abadan in kuntum mu'minin. Allah mengajarkan kepada kalian agar supaya jangan kalian kembali kepada perbuatan yang serupa selama-lamanya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan dia, yakni Allah, menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Dan Allah adalah alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Ini yang teguh, yang keras. Dua ayat terakhir ini kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang untuk tersebarnya berita kekejian sesama mereka di kalangan orang-orang mukmin, maka bagi mereka adalah siksaan yang pedih di dunia serta di akhirat. Dan Allah lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Seandainya bukan karunia Allah kepada kalian serta kasih sayangnya, dan sungguh Allah adalah maha menyayangi, maha mengasihi. Ini 10 ayat yang disyaratkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tentang ayat-ayat yang Allah turunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membersihkan nama baik Aisyah. Kita lanjutkan ke kisahnya. Kata Aisyah berikutnya, ini yang kata dia, bahwasanya seandainya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati mimpi yang mana isi mimpi tersebut adalah membersihkan namaku, dan aku merasa tidak pantas untuk Allah turunkan 10 ayat kepadaku. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul membersihkan nama Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Summa anzalallahu hada fi bara'ati, kemudian Allah turunkan ini untuk membersihkan nama baikku. Qala Abu Bakar As-Siddiq, wa kana yunfiqu ala Mistah bin Usasa liqarabatihi minhu wa fakrihi, wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah ma qala. Ada satu nama yang disebutkan kemarin oleh Aisyah, bahkan inilah yang dia dengar dari ibunya sendiri, yakni Ummu Mistah mendoakan kejelekan kepada anaknya Mistah bin Usasa. Karena kenapa? Karena dia ikut menyebar berita dusta tersebut tentang perselisihan Aisyah. Wa illa nam, tidak betul demikian. Dahulunya Mistah, wa illa Mistah adalah orang yang pertama dia adalah masih kerabat dekat dengan Abu Bakar. Tambahkan lagi dia dari kalangan orang-orang miskin. Biasanya sebelum kejadian ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan, memberikan semacam sumbangan nafkah kepada Mistah. Namun setelah kejadian ini, apalagi turun pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala akan bersihnya nama Aisyah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu enggan dengan ucapan dia, demi Allah aku tidak akan memberikan lagi nafkah, aku tidak akan menyumbang lagi kepada Mistah sesuatu apapun selama-lamanya setelah apa yang dia ucapkan kepada Aisyah. Artinya demi membela kepentingan Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memutuskan nafkah tersebut. Tidak akan memberikan lagi nafkah yang padahal dulunya dia memberikannya. Fa anzalallahu, akhirnya Allah pun turunkan beberapa ayat setelahnya lagi, masih dalam surat yang sama. Allah turunkan ayat setelahnya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasati ayutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya ini berkaitan dengan tadi, 10 ayat pertama berkaitan dengan Aisyah. Ayat yang berikutnya berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah engkau bersumpah." Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, maksudnya ulul fadli minkum, orang-orang yang memiliki kelebihan, keutamaan, kelonggaran dalam rezeki. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Hendaknya memberikan kepada karib kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wahai Abu Bakar, jangan bersumpah, karena di sini Abu Bakar mengucapkan, wallahi aku tidak akan memberikan lagi infakku, nafkahku, sedekahku kepada misto yang tadinya dia telah melecehkan nama baik dari Aisyah, padahal Allah membersihkan nama tersebut. Dia bersumpah. Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan ucapan Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mengampuni dan hendaknya memaafkan. Kemudian Allah tutup dengan pujian kepada orang-orang yang mengampuni dan memaafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian menyukai Allah mengampuni bagi kalian, dan Allah Maha mengampuni serta Maha menyayangi. Setelah turun ayat ini sebagai teguran bagi Abu Bakar yang tadinya ingin membatalkan nam pemberian dia kepada Taib Mistah bin Usata, kata Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, "Bala wallah inni la uhibbu ayyaghfirallahu li." Faraja'a ila misto an nafaqata allati kana yunfiqu alai. Setelah turun teguran dari Allah, akhirnya Abu Bakar pun memberikan jawaban bahwasanya betul wahai Allah, atau nah, maksudnya tentu demi Allah aku cinta agar Allah mengampuni aku. Kemudian Abu Bakar kembali radhiyallahu anhu nah menyambung pemberian nafkah dia kepada Mistah yang tadinya dia hendak ingin memutuskannya. Namun teguran dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam kisah ini juga sebagai orang yang terhormat, memiliki keutamaan karena waqafan inda kitabillah. Nah, dia selalu menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan kata Abu Bakar, wallahi la anzi'uhu minhu abada. Demi Allah, aku tidak akan membatalkan pemberianku tersebut, nafkahku tersebut, sumbangsihku tersebut selama-lamanya. Kemudian ada ayat penting yang Allah Subhanahu wa taala tutup kisah dalam surat An-Nur berkaitan dengan kepentingan Aisyah. Satu ayat terakhir sebelum kita lanjut kepada kisahnya, Allah katakan di ayat terakhir berkaitan dengan kepentingan Aisyah, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ini sebagai ayat terakhir tentang pembersihan nama Aisyah radhiyallahu anha dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wanita yang jelek, jodoh mereka adalah laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek, jodoh mereka adalah perempuan yang jelek. Kebalikannya, wanita yang baik, jodoh mereka adalah laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik, jodoh mereka adalah perempuan yang baik. Mereka itulah yang dibersihkan nama mereka dari apa-apa yang dituduhkan kepada mereka. Bagi mereka ampunan serta rezeki yang mulia. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika Allah menyebutkan hal tersebut, Rasulullah SAW adalah orang yang baik, tentunya akan dijodohkan juga kepada beliau nam dari kalangan istri-istri yang baik. Kata Aisyah, lanjut hadisnya. Qalat Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas'ala Zainab bint Jahsh an amri. Faqala li Zainab, madza alimti aw ra'aiti? Faqalat ya Rasulullah ahmi sam'i wa basari. Wallahi ma alimtu illa khaira. Aisyah menyebutkan salah satu nama juga yang diajak musyawarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu sebab, karena di awal kisah Aisyah pun menyebutkan bahwa nama-nama yang ikut terfitnah adalah Hamna binti Jahsh. Hamna binti Jahsh adalah nam saudari dari Zainab binti Jahsh, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan tersebut Aisyah menyebutkan juga ada kisah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menanyakan kepada istri beliau Zainab binti Jahsh tentang urusanku, perkaraku. Zainab binti Jahsh pun memberikan jawaban bahwa demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dia, tentang Aisyah, kecuali kebaikan. Arti ini pun pujian dari Zainab. Meskipun mungkin saudarinya, yakni Hamna binti Jahsh, ikut dalam orang-orang yang terfitnah dengan fitnah tersebut. Wallahi ma alimtu, Wahiyya lati kana tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asamaha Allahu bil wara. Yang mana dahulunya dia juga adalah orang-orang yang ikut enam. Dia adalah orang-orang yang tip ikut memberikan belas kasih kepadaku dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhirnya Allah pun menjaga dia dari fitnah ini. Dia tidak ikut dengan orang-orang yang naam menuding Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah berikutnya, wa tawfiqat ukhtuha Hamna tuharibu laha fahalakat fi man halakat. Sedangkan saudarinya namanya Hamna, yang telah disebutkan juga namanya di depan, yang ikut terfitnah pun ikut menyebarkan berita dusta tersebut tentang Aisyah, nah dia celaka bersama orang-orang yang celaka. Qala Ibnu Syihab, akhir dari kisah ini, fa hadzal ladzi balaghani min haditsi haula'i rahut thumma qala urwa qalat aisha wallahi innar rajula alladzi qila lahu ma qila liyaqul subhanallah fa walladzi nafsi biyadi ma kashaftu min kanifi unsa qattu qalat thumma kutila ba'da dhalika fi sabilillah. Kata Ibnu Syihab, ini yang meriwayatkan hadis ini dari 4 orang sekaligus, dari Urwa bin Zubair, beberapa orang telah kita baca di depan. Inilah yang sampai kepadaku berita tentang orang-orang ini, orang-orang yang telah disebutkan di depan, dari hadisnya Nam Urwa bin Zubair, hadisnya beberapa orang, 4 orang yang telah terdahulu, Sa'id bin Musayyab bin Hazm. Berkata Urwa berikutnya, Aisyah berkata, demi Allah, sungguh orang yang telah mengatakan apa yang dia katakan, dia mengisyaratkan di depan ada salah satu nama yang disebutkan, ya ikut terfitnah, artinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dia, subhanallah fa alladhi nafsi biyadi ma kashaftu min kanafi unsa qattu. Nah, artinya seorang sahabat yang dituduh dia melakukan perbuatan atau enam perselingkuhan dengan Aisyah, dia bersumpah, demi subhanallah, maha suci Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak pernah membuka enam pakaian wanita sama sekali. Arti ini bentuk pembersihan nama dia, bahwasanya aku tidak pernah selingkuh, aku tidak pernah bahkan membuka pakaian wanita, aku tidak pernah tahu apa itu enam tentang kewanitaan. Kemudian kata Aisyah terakhir, summa kutila ba'da dhalika fi sabilillah, kemudian orang tersebut yang ikut tertuduh bahwasanya dia berselingkuh dengan Aisyah, akhirnya dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran dia. Artinya Aisyah pun ikut menyebutkan bahwasanya aku dibersihkan namaku oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Aisyah ikut membantu membersihkan nama orang tersebut dengan ucapan dia terakhir, orang tersebut bahkan tidak pernah menyentuh perempuan sama sekali. Nah, ini akhir kisah barakallahu fikum jami'an tentang Aisyah radhiyallahu anha yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajat dia, yang tentunya kita ketahui seseorang ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sebelumnya dia diuji dan dicoba, bisa jadi ujian tersebut berat seperti apa yang dilalui oleh Aisyah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an, dan sesuai dengan janji kita insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan kitab yang telah kita sepakati, Awa Ikut Dakwah, nah rintangan-rintangan dakwah milik Syekh Abu Amr Al-Hajuri. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.